Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانفتنا عزكم الله. Pada majelis yang lalu, yang pertama, telah kita uraikan peran orang tua dalam tarbiyah anak. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini, sebelum soal dan jawab, ada yang sedikit perlu diuraikan tentang faedah kemaslahatan yang dicapai dari tarbiyah diniyah untuk anak-anak. Kemaslahatannya sangat banyak. Namun di sini saya cukupkan kemaslahatan untuk dan kemaslahatan untuk sang anak itu sendiri. Ikhwanatina azakumullah. Ketika anak itu ditarbiyah dengan tarbiyah islamiyah, diniyah yang sahih, lalu Allah azza wa jal memberikan taufiknya, hidayahnya kepada anak-anak kita dengan sebab tarbiyah tadi menjadi anak yang saleh, salihah, maka orang tua ini akan mendapatkan kemaslahatan yang sangat besar, yang luar biasa, tiada tara, tidak mungkin digantikan dengan dunia dan seisinya. Orang tua akan mendapatkan kemaslahatan duniawiyah. Orang tua akan mendapatkan kemaslahatan nanti di alam barzakh. Orang tua nanti akan mendapatkan kemaslahatan di yaumul qiyamah. Maslahah duniawiyah, maslahah barzakhiyah, maslahatun ukhrawiyah. Masing-masingnya tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Adapun kemaslahatan duniawiyah, selama di dunia ini, yang akan dihasilkan, diraih oleh orang tua ketika anak-anaknya ditarbiyah dengan tarbiyah islamiyah, diniyah, sahihah, menjadi anak yang salihah, ialah faedah yang paling besar. Orang tua itu nanti akan mendapatkan bakti dari sang anak. Anaknya akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul aulad liwalidihim. Bakti anak-anak untuk orang tuanya. Baktinya anak ini luar biasa, sangat besar, sangat agung, berharga nilainya. Tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Terutama barakallahu fikum ketika orang tua tersebut sudah mulai masuk usia senja. Sudah mulai tua, sudah mulai lemah tenaganya, fisiknya, badannya. dia akan mendambakan anak-anak soleh dan solehah yang menjadi qurratul a'yun bagi dia, penyejuk mata bagi dia, yang menyenangkan pandangannya, yang menyenangkan telinganya, pendengarannya, yang menyenangkan hatinya. Dia merasakan sa'adah, kebahagiaan yang sangat memandang anak-anaknya soleh dan solehah. Dia pun juga merasakan langsung bakti sang anak kepadanya. Itu anak akan menghormati dia, akan memuliakan dia, akan mengagungkan dia dalam batas syariat, akan mengkhidmat dia, akan melayani dia, akan mengayomi dia, memperhatikan dia. Di saat-saat di mana orang tua itu sangat memerlukan yang seperti ini, ketika dia sudah tua, sudah senja, sudah lemah, luar biasa. Walaupun dia bukan siapa-siapa, anaknya lebih soleh daripadanya, anaknya lebih hafid daripadanya, lebih a'lamin. Mungkin anaknya sudah menjadi ini sebagai kader-kader dakwah di masa akan datang. Orang tua akan mendapatkan berkahnya, mendapatkan imbas positifnya dari sang anak. Ini luar biasa. Tidak mungkin digantikan dengan dunia dan seisinya. Orang tua dikasih harta yang melimpah sama sang anak. Nih, bah, ini, mi, tak kasih miliaran. Seneng? Ya seneng juga sih. Maksudnya gak seneng ya. Tapi anak-anaknya tidak perhatian sama mereka. Dibiarin. Tidak ada khidmat, tidak ada ihtiram, tidak ada ikram, tidak ada penghormatan, tidak ada pemuliaan, tidak ada perhatian. Tidak ada. Sudah, bah, mi, saya taruh di sini ya. Tak buatkan rumah yang bagus untuk abah sama umi. Apa yang diminta jangan khawatir. Dipenuhi semuanya. Ini ada mbok fulanah, ini ada pak fulan. Mbok fulanah yang ngurusi semuanya, pak fulan yang mengantar kemana-mana. Kamu mau kemana nak? Sibuk pak. Ya kamu sibuknya apa? Ya bisnis saya masih banyak pak. Saya punya banyak urusan, saya punya banyak usaha yang harus saya kembangkan. Saya harus ini, saya harus itu. Urusan saya banyak pak, gak sempat. Ditinggal sama itu anak. Masya Allah. Orang tuanya sehari-harinya yang dia pandang hanya mbok fulana. Yang dia pandang cuma pak fulan. Gak ada lagi yang lainnya. Dia senang kucing, ya akhirnya pelihara kucing. Dia senang ayam, ya akhirnya pelihara ayam. Dia senang domba, pelihara kambing. Tapi kok jadi jorok gini ya, rumahnya bagus kayak gitu. Sehari-hari yang dia lihat, ya kambingnya itu, ya ayamnya itu, ya itiknya itu, ya ikannya itu. Dia kepengen ngobrol, ngobrol sama siapa? Masa sama Mbok Nem. Dia kepengen sharing sama siapa? Sakit. Telepon anaknya, nak, abah sakit. Iya pak, nah, nanti diantarkan sama Pak Fulan. Langsung aja, di rumah sakit yang gini. Masa rumah sakit yang paling mentereng, tak sama Rinda itu. Di rumah sakit tambah sakit. Dihubungin, pak ini bapak tambah sakit ini. Loh, kasih obat yang paling mahal, obat yang paling bagus, perawatan yang paling bagus. Jangan khawatir, saya transfer. Sakit pak, nanya, kata pak sopirnya itu, bah, abah perlu apa sih? Perlu anak saya sudah rindu sama anak, saya sudah rindu sama cucu, saya sudah kepingin ngobrol sama mereka, kepingin duduk bercengkrama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, sendagurau bersama dengan mereka, saya kepingin ke masjid dituntun sama mereka. Itu yang tua, ini masih muda-muda kayak gini, ini gak mikiri. Belum ada penghayatan. Coba tanyakan yang sudah sepuh-sepuh, yang tua-tua itu. Ditinggal jauh sama anak-anaknya, ini ke sana, ini ke situ, dan segala macamnya. Dia bahagia sama ikhwan-ikhwan yang ada, kalau sama-sama ikhwah. Coba di luar sana sama siapa dia. Yang namanya kebahagiaan itu bukan materi. Bukan rumah yang mentereng. Bukan mobil yang mewah. Bukan tanah yang luas. Di sini yang namanya sa'adah itu. Kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan hati. Kedamaian. Ketentraman. Itu didapatkan dari anak yang berbakti kepadanya. Walaupun dia apa adanya kehidupannya. Rumahnya gak mentereng. Hartanya gak banyak. Tapi perlakuan anak yang soleh ini sangat membuat dia bahagia. Betul-betul dimuliakan tuh orang tuanya. Anaknya tidak berani ngomong macam-macam sama orang tuanya. Tidak mungkin teriak di hadapan orang tuanya. Dihormati, dimuliakan. Seolah dia seorang raja. Dan memang raja orang tua itu. Kelihatan orang tuanya sedang leyeh-leyeh. Atau leyeh-leyeh gitu. Nah, sedang rebah-rebahan begitu. Nampak guratan-guratan tua di wajah beliau. Agak lelah nampaknya. Anak yang soleh. Tidak ngasih apa-apa. Tidak ngasih. Ini pak, 1 miliar. Tidak punya duit. Duduk di samping bapaknya. Di samping uminya. Dia pijet telapak kakinya. Dia pijet betisnya. Dia pijet pundak dan kepalanya. Sambil berbincang-bincang dan segala macamnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya. Tidak lebih daripada itu. Itu hanya didapatkan dengan sebab itu anak soleh dan soleha. Sekelumit sedikit ya kan. Itu namanya gambaran kehidupan. Saya belum tua, tapi saya punya orang tua. Saya belum tua, tapi di sekitar saya banyak orang tua. Ilmu didapatkan dari tajrubah, dari khibrah, dari penghayatan kehidupan. Tanyakan kepada mereka yang telah tua-tua itu. Mereka sangat mendambakan di usia tua, di hari tua, di masa tua. Mendapati anak-anaknya, anak-anak yang soleh, yang solehah. Yang berbakti kepada Allah Rabbul Alamin, mentaatinya. Berbakti kepada orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, mengayomi orang tuanya. Bakti orang tua. Itu luar biasa. Bakti anak kepada orang tua. Ini ada anak soleh. Ini luar biasa kemaslahatannya itu. Tidak mungkin diganti dengan seisinya. Maslahat di dunia. Lebih diperlukan lagi ketika orang tua ini sudah meninggal dunia. Ketika kita sebagai orang tua telah wafat masuk ke alam barzakh. Tidak mungkin lagi yang namanya beramal. Di sana hanya ada azabul qabr atau na'imul qabr. Yang bisa sampai kepada mereka hanya doanya anak yang soleh. Idza matal insan qata'a amaluhu ila min thalath. Ketika seorang insan itu mati, maka terputus amal dia kecuali dari 3 perkara. Shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat. Apa yang ketiga? Awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rasul mengatakan waladun soleh, enggak semata-mata anak, tapi anak yang soleh. Anak soleh inilah yang akan terus ingat kepada orang tuanya. Walaupun orang tua telah meninggal dunia. Dia akan terus mendoakan kebaikan untuk bapaknya, untuk ibunya, abinya, untuk umiknya. Dengan doa kebaikan-kebaikan. Doa maghfirah. Doa supaya diangkat martabat mereka di sana. Luar biasa. Ini yang diperlukan oleh kita semua. Kalau sudah masuk di alam barzakh, harta triliunan gak bakal dibawa. Rumah yang begitu mentereng yang banyak tidak bakal masuk dalam kuburan kita, nggak muat kuburannya. Mobil-mobil yang banyak itu tidak mungkin dibawa, harta semua ditinggal. Yatsba'ul mayyit thalath, kata Rasul, yang akan mengikuti sang mayit itu 3 perkara. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia akan diikuti oleh hartanya, keluarganya, amalnya. Fayarji anhu tsnani wa yabqa ma'ahu wahid, akan pulang kembali dari dia 2 perkara, yang sisa yang cuma 1. Akan pulang dari dia keluarganya, hartanya, dan yang bersama dia adalah amalnya dia saja. yang diperlukan saat itu ialah doanya anak yang soleh. Doanya anak yang soleh. Dia tidak memberi antum harta yang melimpah, tapi dia akan mempersembahkan untuk antum doa yang tulus, doa yang begitu ikhlas dari hati yang paling dalam. Dikarenakan kecintaannya kepada orang tua, baktinya kepada orang tua, dia akan berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan sepenuh hati, dengan setulus hati untuk kebaikan orang tua tadi. Dan itu nyampe kepada antum sebagai orang tua, terus mengalir pahala tadi. Itu akan sampai kepada antum, antum di alam barzakh. Di saat-saat, di tempat yang antum sangat memerlukan ini semuanya. Tidak butuh lagi dunia dan seisinya. Itu kemaslahatan anak soleh. Itu dari tarbiyah Islamiyah selama dia masih hidup. Barakallahu fikum. Bahkan ketika antum yang mengajari dia perkara kebaikan, antum sebagai sebab dia menjadi orang yang baik, amal yang dikerjakan sama anak-anak kamu ini, kamu dapat pahalanya. Sebagai yang menyebabkan dia berbuat demikian, orang yang meridhoinya, yang merestuinya, yang membantu dia untuk berbuat amal kesalehan, anda mendapatkan pahalanya juga. Terus pahala jariah. Yang ini bisa diganti dengan dunia? Tidak bisa. Diganti dengan mobil? Tidak bisa. Dengan rumah yang mewah? Tidak bisa. Semuanya di belakang anak soleh yang maju. Barakallahu fikum. Di yaumul qiyamah nanti lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Dengan anak yang soleh ini, dengan sebab doanya dia selama ini kepada orang tuanya, untuk orang tuanya, orang tua itu nanti akan diangkat martabatnya oleh Allah Azza wa Jal di surga. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah wa ghairihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajata ar-rajuli fil jannah. Faqala anna li hadha. Fayuqal istighfari waladika lak. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang nanti di surga. Enggak semata-mata masuk surga, tapi diangkat martabatnya dia di surga nanti. Mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga nanti. Dia mengatakan, dari mana aku dapat ini semua? Orang tua merasa enggak punya amal yang banyak. Dari mana aku mendapatkan tingkatan yang setinggi ini? Fayuqal, maka dikatakan ini semua dengan sebab anakmu untuk kamu. Anak kamu yang soleh itu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Memohonkan maghfirah kepada Allah untukmu, wahai orang tua. Doa yang baik dari sang anak itu kamu bawa terus sampai yaumul qiyamah, sampai surganya Allah Azza wa Jal. Engkau dinaikkan martabatnya dalam surganya nanti. Ada yang kurang daripada ini? Apakah ada kemaslahatan, kemanfaatan, faedah yang melebihi ini? Tidak ada. Masing-masing kita mengharapkan surganya Allah Azza wa Jalla. Semua kita mendapatkan jannah. Yang dijanjikan bukan semata-mata jannah, tapi darajatun rafi'ah, rafi'ah fil jannah. Martabat tingkatan yang sangat tinggi dalam surganya Allah nanti. Ini semuanya asbabnya adalah waladun saleh. Waladun saleh. Targetnya antum berhasil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Inilah sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki. Inilah maslahatun hakikiyah, kemaslahatan yang hakiki. Ya ini. Apalagi mau diharapkan? Kalau yang di pikiran kita, barakallahu fikum, menjadikan anak itu anak yang mapan kehidupan dunianya dan memandang sisi kesolehannya, apa yang itu dapat? Yang dapat dia, yang kaya dia, mungkin itu dapat cipratan dari harta bendanya. Bakti belum tentu, tergantung kesolehan itu anak. Doa untuk orang tuanya ketika di alam barzakh, wallahu a'lam bishawab. Harus waladun saleh. Martabat sendiri di yaumul qiyamah, wallahu a'lam. Tergantung anak tadi itu. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, camkan baik-baik poin-poin ini. Ini semua akan diraih oleh orang tua dengan dia mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah salihah. Rezeki Allah yang atur. Cara mengais rezeki itu mudah. Allah akan memberikan kemampuan pada masing-masing individu makhluknya untuk mengais rezekinya, hidayatun ammah, hidayah umum untuk makhluk-makhluk yang ada. Jangankan manusia yang diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, semut saja dikasih rezeki. Ya apa ya? Jangan lalat dikasih rezeki, hewan-hewan dikasih rezeki, orang kafir dikasih limpahan rezeki, mukmin jelas dikasih rezeki. Selama dia masih hidup, rezeki dia tidak akan kurang sampai dia wafat nanti, sempurna rezekinya. Tapi yang masalah adalah kesolehan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun faedah yang didapatkan oleh sang anak luar biasa. Kalau anak itu ditarbiyah dengan tarbiyah yang benar, tarbiyah diniyah yang sahihah, luar biasa. Akidah dia sahihah. Keimanan dia benar. Menjadi orang yang kokoh akidah dan keimanannya. Tidak akan terpengaruh oleh berbagai macam ideologi kufur, pemahaman sesat, syubhat lewat. Kokoh dia punya akidah, kokoh dia punya keimanan, kokoh dia punya manhaj dengan tarbiyah yang dia ambil selama ini. Ibadahnya akan bagus, akan giat, jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepadanya. Akhlaknya akan bagus, muamalahnya akan baik. Ketika dia berdakwah, dakwahnya akan bagus. Jadi hamba Allah yang saleh, bertakwa kepadanya, bagus semua perkara akidahnya sampai adabiahnya. Ini kondisi sempurna para seorang insan, seorang muslim. Ketika itu anak dari semenjak kecil terbiasa dengan kesolehan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, itu dia akan mendapatkan efek positifnya sampai dia tua nanti, sampai dia mati, untuk dia, cucunya, cucu-cucu dia. Dia akan mendapatkan kemaslahatan duniawiyah pada dirinya, pada hanya pada keluarganya, pada agamanya. Akan dia proses semua tadi. Ketika dari semenjak kecilnya dia terbiasa dengan ilmu, dengan amal, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jamkan baik-baik sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda Tirmidzi wa ghairi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, suatu hari aku pernah ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, ya ghulam, yang dipanggil siapa? Yang masih kecil-kecil. Nak gitu. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ajarkan, aku mau mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama yang beliau sebutkan ialah ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu jahak. Wahai anakku, wahai anak muda, jagalah Allah. Allah jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Menjaga Allah itu dimaknakan oleh para ulama menjaga haknya Allah, hakul ibadah, menjaga batas-batas agama Allah, menjaga perintah Allah dengan cara mengerjakannya, menjaga larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Intinya beramal saleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, laksanakan perintah, jauhi larangan. Beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, beragama dengan lurus. Hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Jadilah anak saleh, jadilah anak yang bertakwa, jadilah anak yang beriman. Jagalah Allah. Ini yang dinasihati yang masih muda-muda ini. Apa pahalanya? Apa faedahnya? Apa kemaslahatannya yang diraih nanti? Rasul mengatakan, yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, wahai anakku, Allah akan menjaga kamu. Dalam syarahnya antum perhatikan, penjagaan Allah kepada dia dua macam. Dijaga kemaslahatan duniawiyahnya. Allah akan jaga fisik badan dia. Allah akan jaga harta bendanya. Allah akan jaga keluarganya. Allah akan jaga anak-anak dia. Allah akan jaga keturunan dia. Tidak usah khawatir, Allah yang menjaga. Barakallahu fikum. Terkait dia, penjagaan duniawiyah. Penjagaan duniawiyah. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Beliau menyatakan, ma min mu'minin yamut illa hafizahullahu ta'ala fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidaklah ada seorang mukmin yang mati, yang wafat, dia mukmin, melainkan Allah akan menjaga dia pada anaknya dan pada anak-anaknya, cucunya, keturunannya. Antum mengkhawatirkan apa dengan anakmu ini? Masa depan yang cerah, Ustaz. Allah akan yang akan menjaganya. Allah akan kasih dia rezeki yang halal yang thayyib. Nanti gimana nanti? Allah semua yang menjaganya. Fisiknya, jasadnya, hartanya, anaknya, istrinya, bahkan anak keturunannya. Itu jaminan yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Yahfadka, yang menjaga adalah Rabbul Alamin, Zat yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Allah yang menjaga, jangan khawatir. Yang menjaga dia adalah Rabbul Alamin. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang menjaga bukan kita orang tuanya, tapi Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi, penjagaan terhadap agamanya. Allah akan jaga agama dia, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, dijaga dari syubhat, dijaga dari syahwat. Allah akan selamatkan dia dari berbagai macam fitnah, fitnah syubhat, pemahamannya menyimpang yang sesat, firqa-firqa yang sesat, ideologi yang menyesatkan. Dijaga dari berbagai macam keharaman-keharaman, kefasikan-kefasikan. Dijaga agamanya. Jadi anak yang saleh, diberi taufik, hidayah selalu oleh Allah Azza wa Jal. Ini yang luar biasa. Apa gunanya kaya raya? Sesat. Apa gunanya hartanya? Banyak, menyimpang. Apa gunanya rumahnya mentere, kehidupannya mapan, tapi ala dalalah? Enggak ada gunanya. Anak kamu yang sholat ini ala huda, dia petunjuk bimbingan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Husnul khatimah yang dia raih nanti, surganya Allah yang akan dia dapatkan nanti insyaallah taala. Itu untuk dia. Antumnya dapat maslahat duniawiyah, maslahat barzakhiyah, maslahat ukhrawiyah, dia pun juga dapat maslahat duniawiyah, maslahat diniyah, berujung kepada maslahat ukhrawiyah dia. Kita dapat, dia juga dapat. Sukses. Akan berjumpa kembali insyaAllah nanti di malam kiamah. Cita-cita seorang manusia, seorang insan yang beriman, dia, istrinya, keluarganya, anak-anaknya, bisa kumpul semuanya dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin ketika semuanya soleh, solehah, menjadi ahlu jannah. Itu yang kita harapkan. Citanya sangat tinggi, sangat jauh surganya Allah Azza wa Jalla. Bukan tinggi itu rumahnya tinggi, dua lantai. Surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Seseorang itu ikhwanul tina azakumullah dianggap mulia ataukah dianggap rendah tergantung bagaimana cita-citanya. Kalau cita-cita dia adalah kebahagiaannya hakiki, agama yang lurus, surganya Allah Azza wa Jalla, ada rajul syarifun karim, orang yang mulia berarti. Yang dia inginkan, yang dia dambakan, perkara yang sangat mahal, yang sangat mulia, jannah. Tapi kalau yang dia dambakan, yang dia harapkan dunia, dunia, dunia, hadza rajul dani, ini orang rendahan. Yang namanya dunia dinamakan dunia li'annaha dani. Yang namanya dunia disebut dengan dunia dikarenakan dia daniyun, rendah. Maka orang yang mendambakan dunia rendah juga kayak dunianya. Rendah ya. Jadilah orang-orang yang mulia, jadilah orang-orang yang terhormat dengan cita-cita yang mulia, terhormat. Jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Jadi hamba Allah yang meraih surganya di yaumul qiyamah nanti. Itu semua dengan tarbiyah Islamiyah yang benar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Masya Allah. Tadi kan gak banyak pertanyaan. Banyak banget ini. Tanggung jawabnya yang di sini ini akhirnya. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ustaz. Tanyalah. Allah. Masyaallah. Afan Ustaz, apakah benar pemerintah kita melarang menggunakan aplikasi Telegram? Kok melarang sih? Yang saya tahu memblokir Telegram. Apa bedanya melarang sama memblokir? Kalau melarang enggak boleh menggunakan aplikasi itu. Kalau memblokir enggak bisa dipakai. Nah gitu ya. Ya sudah, itu kebijakan pemerintah. Apalagi yang kita tahu dari alasannya mereka ialah untuk mengantisipasi gerakan-gerakan terorisme, radikalisme. Masih banyak aplikasi yang lain. WhatsApp di blokir enggak? Belum ya? Alhamdulillah, digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya semua medsos-medsos itu diblokir, labas. Sam'an wa ta'ah, dengarkan tentang anti penguasa kamu. Masih banyak wasilah-wasilah dakwah yang lain yang bisa kita upayakan untuk berdakwah. Di zaman Rasul dulu tidak ada Telegram, tidak ada WhatsApp. Dakwah terus berlangsung. Di zaman Khulafaur Rasyidin, zamannya para immatuddin, zaman sebelum sekian dekade, para ulama kita berdakwah dengan cara-cara syar'i, tersebar di mana-mana dakwahnya, lebih barokah. Tidak ada dulu yang namanya Telegram. Wa ma'adragama Telegram. Saya aja tidak punya Telegram. Tidak paham apa itu Telegram. WhatsApp aja dipaksa punya WhatsApp. Barakallahu fikum. Jangan gelisah gitu loh. Apa jangan-jangan antumnya gelisah dikarenakan sudah kena demam Telegram. Mereka mengatakan fitnahnya medsos gitu. Allah Nusrah. Nanti terkait dengan faedah-faedah yang ada dengan media-media yang lain. Barakalasikum. Nah, barakalasikum. Jangan terbawa oleh banyak pihak yang kemudian mencaci maki pemerintah, merendahkan pemerintah, menghinakan penguasa dan segala macamnya dikarenakan masalah ini. Itu bukan sifatnya ahlus sunnah. Mencela, mencaci maki penguasa itu sifatnya kaum munafikin, sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau dirasa banyak kemaslahatan yang bakal hilang, doakan kebaikan untuk mereka, doakan taufik wal hidayah untuk penguasa kita. Itu merupakan prinsipnya ahlus sunnah. Barakallahu'alaikum. Kita mendapati, ketika itu mendapati kebijakan yang kurang tepat, ada perkara kezaliman, perkara kefasikan, antum ingkari, doakan kebaikan untuk mereka. Aslahahumullah wa hadahumullah wa faqahumullah lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka, memberi hidayah kepada mereka dan berikan taufik kepada mereka kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bersikap dengan sikap salafi. Wallahu taala alamu bissawab. Pilih istri yang semanhaj. Ini masih umum ya. Semanhaj salaf. Semanhaj podo ikhwanine. Enggak beres. Semanhaj podo sururine. Enggak beres. Semanhaj yang sama-sama di atas sunnah. Apakah itu berarti memilih karena agamanya? Ya, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, masya Allah. Dan apabila sudah semanhaj, terus kita melihat kecantikannya, apakah karena dunia? Ya tidak juga. Sebab itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ini tambahan. Intinya adalah semanhaj. Baru kemudian sisi itunya. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan itu juga penting. Itu juga penting untuk mengamankan agamamu, mengamankan akidahmu. Kalau kamu milihnya hanya semata-mata semanhaj, terus buruk rupa gitu, akhirnya antum pas di luar terfitnah dengan perempuan-perempuan yang lain, terganggu agama kamu. Labas, ini bagus. Kalau semuanya dapat, lebih afdal. Agamanya baik, cantik, keturunannya bagus-bagus, kaya raya, sempurna. Barakallah itu. Yang paling penting adalah fadhkar fi dzati cinta rifat yadak. Barakallah itu. Yang namanya kecantikan relatif, tergantung yang memandangnya. Kan gitu ya. Pas antum memukhid pas seorang akhwat, antum pandang, masya Allah, di pandangan mata antum sangat cantik. Nikahi. Barakallah itu. Supaya terus nampak cantik, antum pandang dia saja, jangan pandang yang lain. Itu hikmah perintah ghadul basar. Paham ya? Ghadul basar diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Yang pertama untuk meredam syahwat, yang kedua supaya enggak tahu yang lainnya, yang antum pandang hanya istrinya kamu saja. Barakallahu sehingga serasa tercantik di muka bumi. Itu menambah mawaddah, menambah mahabbah. Barakallahu. Apakah maksiat yang terjadi pada kita bersumber daripada dosa orang tua kita, meskipun kita telah berusaha menjadi saleh? Loh, kalau antum sudah mukallaf, sudah akil balik tuh dalam perkara kemaksiatan, itu karena kamu sendiri, dosanya kamu tanggung sendiri. Ketika antum beramal saleh, pahalanya kamu ambil sendiri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak menanggung dosanya orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang insan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Itu yang pertama kali. Jangan kemudian antum sok suci terus nyalakan orang tua gara-gara bapak. Saya jadi kayak gini gara-gara bapak. Bapak dulu kayak gini, aku jadi ketikutan. Ya kamu yang keblinger. Kamu sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, kamu dilepas sudah. Dosa kamu ambil sendiri, pahala kamu ambil sendiri. Salahkan diri kamu sendiri. Itu yang pertama kali. Bukan perkara yang mustahil, itu juga merupakan syu'mul maksiyah dari orang tua. Jadi itu bukan terkait dengan antum, terkait dengan dia. Ketika seorang mendapati banyak musibah, banyak dalam kehidupan dia, sulit, kayak seakan-akan sempit dunia ini. Mungkin dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Dulu salafun saleh mengenali itu semua pada anaknya, pada istrinya, bahkan pada hewan-hewan tunggangan dia. Ini kok pada enggak beres kafe ini. Wah, ini enggak beres juga orangnya ini. Maka mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepadanya, memperbaiki keadaan dirinya. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan sang pelaku. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian antum orang tua ini gara-gara bapak, ini gara-gara ibu. Dulunya mereka semuanya enggak ngerti salaf. Ayo saya sekarang jadi kayak gini, belatang, jadi preman. Yuk kamu aja gak beres. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawad. Bagaimana dengan prinsip orang tua santri? Ketika ada peraturan di ma'had, umur sekian atau kelas sekian wajib diasramakan, tapi malah memilih menarik anaknya berhenti dari ma'had, tidak mau dipondok, dipondokkan dengan alasan tarbiyah awal adalah orang tua. Masya Allah. Loh, kalau antum sanggup mentarbiyah anak kamu sendiri di rumah, tarbiyah dia sendiri, nggak usah keperlu, nggak ada masalah. Kenapa kok baru muncul ini kalimat setelah ada aturan diasramakan, ketika masih kecil anaknya, pulang pergi, ya tarbiyah di pondok ikhwan. Pas ketika saya sudah besar supaya intensif belajar jadi asramakan. Loh, tarbiyah itu orang tuanya, saya tarik. Itu namanya menggelikan. Dari awal dong semestinya. Afan Ustaz, anak saya tidak dimasukkan di pesantren ini bukan karena enggak percaya, tapi saya orang tua sanggup mendidik dia. Ya memang itu baru dari awal tarbiyah itu orang tua. Kan sanggup tarbiyah diri. Ketika antum tidak sanggup, lembaga tarbiyah wadah ta'awun untuk semuanya. Faham gak? Masya Allah, luar biasa kalau dia bisa tarbiyah sendiri anak-anaknya. Luar biasa. Nyatanya gimana? Sanggup sendiri atau tidak? Kok diem? Nyatanya, sanggup sendiri apa tidak? Jawabannya, Tidak. Kita memerlukan ta'awun. Adanya lembaga tarbiyah luar biasa sangat membantu orang tua. Hatta kita orang yang dari kalangan para ulama, para asatidzah, para duat, memerlukan bantuan yang lainnya. Mereka punya kesibukan belajar, kesibukan dakwah dan segala macamnya. Dan ketika dia ngajari para santri, anaknya siapa yang ngajari? Uminya juga ngajari santriwati. Yang ngajari dia siapa? Di bawah serta, belum kelasnya. Dia ustadznya kelasnya kelas dewasa. Anak kamu masih anak kecil, kelasnya tahfidz. Siapa yang ngajari? Ya, ta'awun dengan yang lain. Intinya ketika aturan-aturan di pondok pesantren itu untuk masalah amah, kemaslahatan umum bersama, selama tidak ada kemungkaran atau mukhalafah syariah, dipenuhi. Barakallahu fikum. Itu semuanya upaya kerjasama yang baik antara orang tua dengan wali yang dimahat. Barakallahu fikum. Terdengar suara azan. Fadhal. Al-mu'adzin yu'adzin. Diazani dulu. Diteruskan pada azan sedikit. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, anak tinggal berjauhan dengan orang tua. Manakah yang harus anak dahulukan? Apakah anak kembali tinggal bersama orang tua dengan memboyong anak istri? Sementara di tempat orang tua tidak ada ma'had salafi, atau tetap di Samarinda ini dengan konsekuensi tetap berjauhan dengan orang tua. Yang pertama, dilihat kondisi orang tuanya. Apakah ada yang mengurusi mereka selain antum? Ataukah antum ini satu-satunya anak yang harus mengurusi orang tua? Baik, kalau masih banyak yang lain dari saudaranya antum, familinya antum yang bisa menangani mengurusi orang tua di tempatnya sana, maka antum bisa tetap tinggal di ma'had ini sambil terus berkomunikasi dengan mereka via telepon, kadang ziarah dan yang lainnya, membangun upaya berbakti kepada mereka. Karena mereka mesti bisa mandiri, ada yang lain yang mengurusi. Barakallahu fikum. Tetapi kalau antum satu-satunya anak yang harus mengurusi mereka, tidak ada lagi yang lain. Lihat kondisi orang tua tadi. Kalau mereka masih bisa mandiri, mereka masih bisa mandiri, mereka masih sehat walafiat, bisa mengurusi kebutuhan mereka secara pribadi, nanti bisa minta izin kepada mereka untuk tinggal di pesantren. Sambil terus berkomunikasi dengan mereka, menghubungi mereka, menziarahi mereka, terus berbakti kepada mereka. Tetapi kalau mereka sudah sangat tua, sudah sangat sepuh, tidak mungkin mandiri lagi, hanya antum satu-satunya anak yang harus mengurusi mereka, maka antum bersama dengan mereka. Akan sangat bagus ketika mereka semua diboyong kemari di lingkungan yang salehah di pondok pesantren. Sampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang bijak. Semoga mereka bisa mengerti apa yang antum maksud. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Itu khulasah dari jawaban yang ada yang disebutkan dari para ulama una. Barakallahu fikum. Orang tua yang jauh itu bukan berarti kita tidak bisa komunikasi ya. Tidak bisa berbakti kepada mereka. Bisa. Kita manfaatkan secara telepon segala macam, berbakti dengan cara seperti itu, terus dihubungi mereka, gimana kabarnya segala macamnya, atau dengan harta benda yang kita miliki kita kirimkan uang ke mereka, kita kasih hadiah kepada mereka, bisa. Kadang kita ziarah kepada mereka, itu berbakti kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, kesolehan untuk mereka. Wah, yang penting antum dan keluarga sudah bagus di lingkungan yang baik, pertahankan. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Bolehkah ana membuka game online? Masya Allah. Bu mikir yang lain gitu loh. Buka bisnis kok game online? Ya, dipastikan segmen pasarnya ya anak-anak umum. Ya gak mungkin tak anak-anak salafi main game online. Kalau sudah anak-anak umum itu ya semua game bakal mereka mainkan. Ya bakal menyia-nyiakan waktu mereka. Sedikit banyak ada unsur ta'awun aral itmi wal udwan. Melalaikan ya ikhwan. Melalaikan. Cari yang lain. Terlalu banyak usaha-usaha yang lain yang halalan thayyibah. Nggih. Hatta antum jualan tahu goreng, tempe goreng. Bakwan, tahu bakwan ya. Ote-ote bakwan, bala-bala goreng, pempe atau apa gitu. Antum jual di kalangan ikhwan, taruh di maksof dan segala macamnya, lebih barokah halalan thayyibah. Itu contoh ringannya kan gitu ya. Masa enggak bisa bikin tempe goreng? Oh, bisa. Banyak sekali sisi-sisi usaha yang halal gitu ya. Kenapa harus cari yang seperti ini? Cari yang lain. Cari yang lain. Yang penting itu adalah kehalalannya, keberkahan rezekinya, bukan banyaknya. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Masya Allah. Ustaz, bagaimana cara menasihati ibu yang tidak setuju jika putrinya menggunakan cadar padahal ayahnya saja yang setuju? Yang pertama, alhamdulillah ada dukungan dari ayah. Support bagi remaja putri untuk terus menggunakan hijabnya. Terkait dengan umi yang belum setuju, cara yang paling bagus untuk melembutkan hatinya ialah tingkatkan baktimu kepada ibu, kepada umi dalam perkara-perkara syar'i atau dalam perkara-perkara yang mubah. Hijab terus pertahankan. Nasihatnya bukan dengan lesan. Bukan dengan lesan, tapi dengan perbuatan. Itu langkah awal. Langkah awal. Ini uminya antum loh ini. Antum kalau nasihati umi dengan lesan, salah bicara, salah ngomong, naik sedikit ucapannya, durhaka kamu sama umi. Hukumnya haram. Tapi kan dia menggar hijab. Itu babnya lain. Babnya kamu berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua yang kafir, harus berbakti kepada mereka dalam perkara duniawi. Tidak boleh kamu mengucapkan kata-kata yang kasar, yang keras kepada mereka. Walaupun mereka yang kafir. Itu bedanya. Sehingga langkah takliful qulub, ambil hati ibumu, ambil simpati ibumu. Cara yang paling bagus, tunjukkan bakti kamu sebagai remaja putri, sebagai muslimah, sebagai salafiyah, bakti yang tulus kepada ibu. Khidmat ibu, hormati ibu, muliakan ibu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Akhlaknya baik kepada umi, ngomongnya juga santun, tindakannya juga baik. Barakallahu fikum. Itu merubah pemandangan stigma beliau terkait dengan cadar. Mungkin yang beliau khawatirkan anaknya bercadar dikiranya istrinya kaum teroris. Waduh, putriku bercadar kayak istrinya teroris itu. Waduh, putriku bercadar ikut aliran apa lagi ini? Listrik tegangan tinggi. Sesat maksudnya. Banyak yang namanya seperti itu ya kan. Cuma diredam dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik. Sementara belum bisa ngomong. Tapi setelah nanti, setelah mulai dia simpati kepada anti sebagai muslimah, sebagai anak putri, Masya Allah responnya bagus. Mulai pelan-pelan kasih masukan-masukan, kasih penjelasan terkait dengan bagaimana wanita harus menjaga kehormatan diri, kesucian diri dan segala macamnya. Sampaikan kepada umi, ini hanya untuk calon suamiku nanti. Masya Allah. Terus nanti kamu di rumah juga cadaran gitu? Uminya gak usah wajah kamu? Ya enggak, Tommy. Ya pakai hijab ketika di luar rumah, ketika bukan dengan mahramnya. Dalam rumah sama umi yang gak pakai cadar, tapi masih pakai cadar. Hah? Yang namanya orang tua kadang pemahamannya kurang. Itu nanti setelah orang tua kamu sudah simpati kepada kamu, sudah mulai senang, pelan-pelan dikasih masukan. Set, set, set. Itu butuh proses. Tapi lebih bagus para keluarga daripada yang main langsung. Langsung. Tidak bisa, Mi. Wah, debat sama uminya. Allah mustahil. Tidak bagus. Itu orang tuamu. Kamu masih wajib berbakti kepada orang tuamu. Wajib menghormati orang tuamu. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang meninggi kepada orang tua kamu. Bil fi'il. Itu namanya dakwah bil fi'il. Barakallahu'alaikum. Sebelum dakwah bil maqal. Barakallahu'alaikum. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Apa hukumnya anak wanita mondok di luar daerah tanpa mahram di daerah tersebut? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan, ulama kita juga. Yang membolehkan juga ulama kita juga. Yang membolehkan dengan persyaratan, bukan secara mutlak. Dengan persyaratan, bukan secara mutlak. Yang lebih afdal itu anak putri di pondok di dekat rumahnya sendiri. Makanya masing-masing tempat harus berlomba-lomba untuk mewujudkan, merintis tarbiyah untuk nisa. Dari mulai tingkatan PAUD, tingkatan atfal, tingkatan tahfidz, tingkatan yang remaja, yang dewasa, semuanya dia sendiri. Supaya gak tahu jauh-jauh kemana-mana. Itu yang afdal. Lepas dari semua khilaf yang ada. Bila khilaf, afdal. Bukit Linga ini? Bisa insya Allah. Pondok ini? Bisa insya Allah. Sudah ada kan ya putri? Alhamdulillah. Lanjutkan, perjuangkan. Tinggal dikembangkan, dinaikkan kualitasnya. Para ikhwah di sini semuanya anak putrinya. Muttafaqun alaih, enggak ada yang mengatakan enggak boleh. Semua mengatakan, iya itu lebih afdal. Tapi ada kalanya dia tinggal di sebuah tempat yang memang jauh dari pesantren, enggak mungkin dia didik anak-anaknya. Maka ini akan muncul di situ. Ada khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh. Alasan di kalangan salafun salih tidak pernah seperti itu. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan persyaratan diantarkan oleh mahramnya sampai ke tempat tujuan. Sampai di sana ditempatkan di sebuah tempat yang aman dan dia tidak kemana-mana. Dia tidak boleh safar kemanapun di luar tempat tadi itu, melainkan dengan mahramnya. Barakallahu fikum. Aman di sana, aman dari fitnah, aman dari segala sesuatunya. Kebutuhan dia terpenuhi di sana tanpa harus keluar kemana-mana. Barakallahu fikum. Dan kondisi mengharuskan demikian. Wallahu ta'ala alam. Sehingga ketika ada pesantren yang tidak menerima santri putri dari luar, itu kebijakan mereka. Ketika yang menerimanya ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi dan betul-betul aman, enggak mungkin ditarik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, makanya masing-masing harus berlomba-lomba mewujudkan tarbiyah selengkap mungkin. Kalau sudah lengkap tuh enak, jadi orang tuh enak, enggak usah jauh-jauh. Samarinda jauh banget sampai ke ujung Jawa sana, masya Allah. Jatuh ya kan. Kalau ada di sini kan zen, enggak usah kemana udah. Ya, tuh. Nah, sudah. Mau diasalamakan juga enggak ada masalah, di dekat sini sama orang tuanya atau enggak pulang balik masya Allah. Itu yang paling afdal, wujudkan yang paling ideal barakallahu fikum. Saya kan cukup sekian ya kan, yang lainnya ini wallah alam jawabannya ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dan yang terpenting, kita sebagai orang tua siap untuk bersinergi dengan lembaga pendidikan kita, dengan ustaz kita, dengan pengampu dakwah kita, terkait dengan tarbiyah anak-anak kita dan tarbiyah anak-anak salafiyin. Dan sebagai orang tua memberikan andil yang maksimal untuk tarbiyah anak kita dan anak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.